Mitra Bisnis, Mahkamah Agung Selasa lalu memperbesar hukuman seorang terpidana pembunuh sadis dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Namun, Komnas HAM menolak penerapan hukum mati ini. Sementara hukuman mati memang dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, bagaimana komentar Anda? Selaku Hakim yang menangani hal ini, bisa dijelaskan sedikit Pak terkait putusan ini? Ya, kami sebagai Hakim dan Mahli sebagai Hakim yang menangani perkara ini, memeriksa dan menjatuhkan pidana, tentu ini sudah kami pertimbangkan dengan teliti aspek hukum, aspek sosial, kemudian juga aspek-aspek yang lain seperti aspek psikologis masyarakat ya. Ya tentu semua putusan itu pro dan kontra. Orang menilai selalu pasti bagi pihak yang berkaitan dengan terpidana pasti mengatakan hal yang berkaitan kekurangan. Tetapi kami hanya menyampaikan satu kalimat yaitu kami telah memikirkan, memeriksa, kemudian memutuskan dengan cermat. Seperti itu. Dan kami sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau ada pihak yang diduga sebagai pelaku utama dan sebagainya, menurut sistem hukum Indonesia itu adalah silakan diusut kemudian karena yang diadili adalah seseorang yang melakukan perbuatan seperti apa dan dari hukum seperti apa selesai. Yang lain terungkap lagi apakah dia dadar, apakah ikut serta, apakah perencana itu diadili menurut wilayah perbuatan mereka masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mereka. Apa yang menjadi motivasi Anda dan majelis yang memperbesar hukuman dari seumur hidup menjadi hukuman mati, Pak Gayus? Hakim mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah disebut dalam bahasa kasasi yang umum adalah tolak perbaikan. Tolak perbaikan itu menolak hukuman sebelumnya di refaksi atau di pengadilan fakta yang hanya seumur hidup kami tingkatkan menjadi lebih tinggi yaitu hukuman mati. Hal ini tentu ada dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan yang memberatkan. Pertimbangan memberatkan seperti bahwa ternyata indikasi kurang memperhatikan bagaimana dampak keresahan masyarakat karena perbuatan sangat kejam ini. Itu diantaranya. Dan masih banyak unsur-unsur yang memberatkan lainnya sehingga kami beranggapan perlu dinaikkan. Tentu pembelaan terpidana itu akan muncul pada saat membuat memori PK karena jalur setelah ini adalah PK bergerasi kepada Presiden. Mereka mencari tiga hal ya atau tidak novum atau ditemukannya keadaan baru, ada kesalahan hakim yang nyata, bahwa manusia biasa tentu ada kesalahan ditemukan yang nyata, kemudian ada pertentangan antara pembuktian pada waktu memeriksa perkara ini. Tiga hal inilah mereka harus mencari apakah ada atau tidak. Apakah hukuman mati sendiri bisa menimbulkan efek jera, Pak? Efek jera hanya sebagian kecil saja, tetapi efek jera memang dimunculkan menjadi pesan majelis agar tidak mudah orang merampas hak hidup orang lain. Itu hanya pesan moral dari Mahkamah Agung melalui kami mengadili perkara ini. Majelis hakim berpendapat efek jera atau deterrent efek itu bagian juga agar orang yang sekarang ini marak melakukan pembunuhan sesama orang merampas hak hidup dan hidup orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi itu dirampas begitu saja dengan cara membunuh. Ini pun bagian pesan dari kami, tapi kami tidak mengatakan ini satu-satunya hal yang menjadikan penjeraan. Masih banyak lagi yang lain, seperti apakah pelaku itu residif. Residif adalah kami khawatir bahwa nanti dia akan menjadi orang-orang yang terbiasa melakukan ini. Itu diantaranya masih banyak lagi pertimbangan kami untuk kami ingin agar masyarakat tidak mudah, tidak mengulang dan sebagainya. Lalu bagaimana Anda menanggapi banyak kontra yang muncul nih Pak Gayus, bahwa hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia? Ya tentu kami menghormati semua kontra, kami menghormati semua opini, kami menghormati aliran-aliran pandangan mengenai hak hidup yang harus dipertahankan. Sementara kami berpendapat hak juga untuk menghormati hak hidup orang lain itu juga perlu dihormati. Itu hak yang biasa-biasa dan itu kita sangat menghormati yang sejajar antara pro dan kontra menjadi pembangunan bagi hukum kita ke depan. Apakah ke depan nanti tidak perlu lagi hukuman mati, itu pun kami akan hormati sebagai hakim yang menggunakan undang-undang. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun, saya Mandariska.